وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إخواتي في الله حاضرين جماعة سكريان رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Ulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wan Nasara. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memerangi Yahud, memusuhi Yahud karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Di Muslim ada tambahan dan Nasara. Allah musuhi pula Yahud dan Nasara. Atau di lafaz lain di Bukhari dan Muslim pula dari Ibn Abbas dan Aisyah, la'natullah ala Yahud wa Nasara. Laknat Allah kepada Yahud dan Nasara karena mereka jadikan kuburan nabi mereka atau orang soleh mereka sebagai tempat peribadatan mereka. Ini doaun alaihim yang Rasulullah katakan, ini merupakan qatalallah Yahud wa Nasara. Allah perangi Yahud dan Nasara. Berarti doa agar mereka hancur, binasa, karena yang diperangi Allah tidak ada lain kecuali kehancuran baginya, kebinasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Didoakan demikian karena mereka terang-terangan menyalahi dan menentang syariat Allah. Syariat Allah yang melarang keras untuk kuburan itu dijadikan masjid dan tempat ibadah. Nah, mereka menentang, malah mereka jadikan kuburan itu sebagai masjid. Maka kehancuranlah bagi mereka. Dijadikan kuburan mereka masjid, artinya mereka sholat di tempat itu. Dan ini penting. Artinya tidak harus ada bangunan masjid di situ. Dengan dia ibadah di situ, itu dia telah jadikan tempat kuburan itu sebagai masjid. Yang ini dijadikan tempat peribadatan kepada Allah agar orang tidak mengelak berdalih, misalnya saya, kami tidak tahu masjid sini, mana masjid, tidak ada, kami cuma sholat di sini, sujud, doa, tawaf, baca Quran atau semisalnya. Justru itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dia beribadah di situ. Dibangun ataupun tidak dibangun masjid, di kuburan itu sama. Hadis ini semakna dengan hadis Bukhari Muslim dari Aisyah yang berikutnya. Walau ma min hadithi Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihim ar-rajul shalih banaw ala qabrihi masjida wa fihi ulaika syirarul khalq. Mereka itu Yahudi, Nasara. Kalau orang soleh dari mereka mati, mereka bangun di kuburnya masjid, tempat ibadah. Maka mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, karena membangun tempat ibadah di kuburan. Riwayat ini semakna dengan yang sebelumnya, kata Burara, cuma dia lebih umum. Karena yang disebutkan rojulun soleh, orang soleh, bisa nabi, bisa pula bukan nabi, cuma dia orang soleh, teranggap wali karena ibadahnya, karena kesolehannya. Maka hadis mengajarkan kepada kita, yang pertama, syirik merupakan perkara dosa yang sangat besar sekali. Dan ketika syariat melarang dan mengancam syirik, berarti syariat pula melarang dan mengancam segala wasilah, segala cara, jalan yang menyeret orang kepada kemusyrikan. Masjid misalnya, semula dia dibangun ya untuk sholat, sholat untuk Allah, ikhlas untuk Allah dia sholat. Tetapi dikhawatirkan sangat ketika itu masjid didirikan di kuburan, dikhawatirkan sangat akan terseret orang untuk beribadah dan menyembah kepada yang dikubur, karena masjid itu di situ didirikan. Makanya tidaklah mereka bangun di tempat itu kecuali ada keyakinan-keyakinan tertentu di tempat tersebut, yang merasa sholatnya lebih khusyuk, merasa doanya lebih terkabul, merasa ibadahnya lebih baik. Dan itu fakta demikian. Coba perhatikan, kalau mereka sedang di kuburan-kuburan orang soleh, khusyuknya minta ampun. Khusyuk, betul-betul khidmat, berharap, takut, begini. Yang itu gak akan ada padanya kalau dia di masjid. Di masjid lain, mana masjid panas. Suruh dia sholat. Kamu lihat dia gak ada khusyuknya. Bentar-bentar dia gerak apa, bentar gini, cepat sholatnya, gak ada khusyuknya. Tapi kalau sudah di kuburan, dia khusyuk, berharap sekali. Karena ada keyakinan tertentu yang pada dirinya ibadah di situ akan lebih baik, doa akan lebih terkabul karena dekat dengan orang soleh ini. Dan itu yang dikhawatirkan. Syaitan ketika menyeret kepada kemusyrikan gak langsung bleng dimasukkan kemusyrikan, diseret pelan-pelan, sedikit, sedikit, sedikit, sini, sini, sini, sampai nanti pada akhirnya orang yang mati itu yang akan diibadai selain Allah SWT, dituhankan selain Allah SWT. Dengan demikian bangunan masjid di kuburan menjadi kabairu dzunub, dosa yang sangat besar, karena itu wasilah yang mengantarkan orang kepada syirik kepada Allah. Kalau wasilahnya saja, jalannya saja sudah sangat dianggap besar dosanya oleh Allah, terlebih-lebih lagi tujuannya. Kalau wasilah kan ada tujuan, tujuannya kemusyrikan tadi, tentu kemusyrikan lebih besar lagi dosa dan kemaksiatannya. Di sisi lain yang lebih menguatkan bahwa itu haram dan dosa besar adalah Rasulullah sifati pelakunya dengan syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Sejelek-jelek makhluk artinya enggak ada makhluk yang lebih jelek dari dia. Tidak ada makhluk di sisi Allah yang lebih bejat dari dia. Tidak ada makhluk yang lebih rusak dari dia di sisi Allah. Padahal tampaknya orang yang gemar ibadah, tampaknya orang yang taat, khusyuk, tapi tanpa dia sadari dengan itu dia ikuti langkah-langkah syaitan yang akan mengarah kepada kemusyrikan kepada Allah, maka dia makhluk terjelek di sisi Allah. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa membangun masjid di kuburan berarti itu menyerupai Yahudi dan Nasara, karena itu kebiasaan mereka. Ketika Rasul katakan laknat Allah atas Yahudi dan Nasara, karena kalau nabi mereka atau orang soleh mereka mati, mereka baru di kuburnya masjid, berarti itu mereka, kebiasaan mereka. Yang meniru berarti yang meniru Yahudi dan Nasara, ada padanya keserupaan dengan Yahudi dan Nasara membangun tempat ibadah di kuburan orang-orang saleh yang telah mati. Dan itulah yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya, latarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan ikuti jalan ajaran umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Tidaklah Yahudi dan Nasara lakukan sesuatu kecuali kalian ngikuti. Mereka lakukan ini, kalian ngikuti. Mereka perbuat ini, kalian ikuti. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, semuanya kalian tiru. Sampai mereka bangun masjid di kuburan orang soleh mereka pun kalian tiru. Pada umat ini hadis pula berarti menunjukkan wajibnya menghancurkan masjid yang dibangun di atas kubur. Tapi perlu diperhatikan yang berwenang di sini adalah yang berkuasa, yang punya kekuasaan, pemerintah. Itu tanggung jawab mereka, itu kewajiban mereka. Karena kalau individu atau sekelompok dari muslimin melakukan, akan terjadi fitnah dan terjadi pertikaian, terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, dan itu tidak diinginkan oleh syariat. Maka yang dimaksud adalah orang yang punya kekuasaan dianjurkan. Pertama, karena bangunan itu kabairu dzunub, dosa besar. Dan dosa besar tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan. Ingkarul munkar. Yang kedua, Rasul memerintahkan untuk Masjid Dirar dihancurkan. Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh munafikin untuk memata-matai kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, memadorotkan mereka dan merusak masjid yang ada dari masjid-masjid kaum muslimin. Dirar, karena itu membawa mafsadah, kerusakan, maka diperintah oleh Rasul untuk dihancurkan. Padahal itu enggak ada kuburnya di situ. Hanya karena memadorotkan masjid yang telah ada, memecah belah kaum muslimin, maka dihancurkan. Apalagi ini yang tingkatan dosanya jauh lebih besar dari sekedar memecah belah kaum muslimin. Karena syirik dosa yang paling besar, tidak ada yang lebih darinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Seperti Allah katakan, Allah tidak akan ampuni jika disekutukan dengan yang lain, syirik. Seperti tadi, bahwa yang dimaksud di sini adalah yang punya kekuasaan. Karena pada kenyataannya, kalau bukan yang berkuasa bertindak, akan membawa mafsadah besar. Dan syariat tidak akan memerintahkan sesuatu yang mengundang mafsadah, yang mengundang kerusakan. Di beberapa tempat atau negeri tidak tahu jelas juga siapa pelakunya. Terus seperti di Iran, kuburan-kuburan banyak sekali yang dibangun megah sedemikian rupa, yang katanya kuburannya Hussein, yang kuburannya bulan-bulan, masjid yang begitu mewah. Walhasil kadang itu dihancurkan, dibom, dihancur. Siapa pelakunya wallahualam, enggak jelas. Entah itu teroris, entah itu siapa, enggak tahu. Cuma mereka, orang-orang Syiah, tuduhannya enggak ada lain, ini pasti Ahlussunnah yang melakukan. Apa balasan mereka? Masjid-masjid Ahlussunnah dihancurkan sama mereka, diporak-porandakan sudah bisa-bisa. Bukan hanya itu, masih mending kalau itu dilakukan, walaupun itu kejelekan. Sekian ratus bahkan sekian ribu kaum muslimin menjadi korban, dibunuh oleh mereka, balas dendam atas apa yang terjadi. Padahal belum tentu dan tidak jelas sama pelakunya. Wallahu a'lam. Tapi itu yang mereka lakukan. Kuburan dihancurkan sebagai balasannya, masjid yang dibangun untuk Allah karena Allah, untuk ibadah kepada Allah, dihancurkan oleh mereka. Bukan hanya itu, umat Islam sekian banyak jadi korbannya. Maka kalau seperti itu kejadiannya, seperti yang difatwakan oleh para ulama sekarang, gak usah dihancurkan kuburan-kuburan yang dibangun masjid padanya. Gak usah dihancurkan. Tidak usah dihancurkan bukan karena dibenarkan, jelas suatu kemungkaran besar, tetapi melihat dampaknya. Dampaknya seperti itu. Ketika dihancurkan, padahal sekali lagi gak jelas apa yang menghancurkan, langsung saja tuduhan itu terarah kepada Al-Sunnah, masjid, masjid yang masjid genah, masjid yang masya Allah untuk sholat lima waktu Jumat dihancurkan habis, sudah gak bisa dipakai. Belum lagi korban nyawa sekian banyak bergelimpangan hanya karena satu kuburan. Ini sekian masjid mereka hancurkan, bukan satu. Membabi buta sudah pokoknya melihat masjid dihancurkan oleh mereka. Oleh karena sebab itu, maka tidak disarankan untuk dihancurkan karena melihat dampaknya. Mengingat dampaknya yang jauh lebih besar, nyawa satu muslim jauh lebih berharga dari kuburan itu. Bayangkan ini sekian banyak. Kehormatan satu masjid jauh lebih berharga dari kuburan itu. Ini sekian masjid dihancurkan. Al-Muhim, permasalahan yang dibahas oleh para fuqaha jika seseorang kemudian sholat di masjid itu yang dibangun padanya kuburan, sholatnya sah atau tidak? Teranggap telah menunaikan sholat dia di situ atau tidak teranggap? Khilaf di kalangan ulama, sebagian mengatakan sah sholatnya. Kata mereka, karena yang haram yang dilarang membangun masjid, dan itu terpisah dari urusan sholat. Sholatnya sholat seperti lainnya, sholat dari takbir sampai salam, gak ada urusan dengan tempat itu. Ya sholatnya sah. Perkara yang dilarang diharamkan masjidnya. Dan ditambah lagi kata mereka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat dari beliau yang melarang sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, sehingga sah sholatnya kata mereka. Pendapat lain dari para ulama mengatakan sholat di situ tidak sah. Mereka katakan karena itu larangan dari, difahami dari luzum. Artinya begini, sholat di masjid tersebut bisa menjadi wasilah untuk ibadah kepada kuburan, maka dilarang karena wasilah itu. Dan jika itu dilarang, maka kalau dilakukan berarti menentang Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi Rasul katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal, berbuat sesuatu tanpa bimbingan kami, maka itu tertolak, tidak diterima darinya. Dan sholat di masjid yang dikubur bukan dari ajaran Rasul SAW. Laisa alaihi amruna, bukan dari tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia memaksakan diri sholat di situ, berarti dia menyalahi dan melanggar yang Rasul SAW ajarkan. Karena dengan itu tidak sah sholatnya. Dan pendapat kedua ini yang lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada kebenaran, sholatnya sangat-sangat dikhawatirkan tidak sah di situ karena alasan tadi. Terlebih-lebih lagi kalau yang sholat ini tokoh di masyarakatnya, jadi panutan, karena akan menjadi fitnah. Orang akan berkata, itu buktinya fulan yang dikenal alim, dikenal ngerti agama, sholat di situ. Maka orang akan ngikuti dan banyak yang berpegangan dengan itu karena orang ini panutan, tokoh. Maka yang dia perbuat lebih berat dosanya, lebih besar. Maka yang lebih baik orang menjauh dan menghindar dari sholat di masjid yang didirikan di atas kubur. Hadis ketika Rasul katakan ini, yang dimaukan ketika bangunan itu atau kuburan itu ada di dalam bangunan. Ketika kuburan itu ada di dalam bangunan, baik itu di depan, di samping, di belakang, di dalam bangunan masjid, di area masjid, maka itu yang dimaksud. Adapun jika itu terpisah, ya tidak termasuk di dalam pembahasan. Terpisah dengan sesuatu, dengan jalan, sungai, atau apalah, terpisah. Misalnya di masjid, di belakang masjid ini ada jalan, kampung misalnya, setelah kampung kuburan, enggak masuk karena terpisahkan atau tidak terlihat di dalam masjid dari orang yang sholat. Nah, sebagian orang berdalih untuk bolehnya itulah masjid Rasul SAW, kuburan beliau di dalam masjid, berarti boleh salat di situ. Jawaban para ulama terkait ini, yang pertama, Rasulullah SAW wafat, kuburan beliau tidak di dalam masjid, terpisah di dalam rumah, di kamar Aisyah, terpisah dari Masjid Nabawi. Baik, dan Rasul mencela, melarang keras orang yang membangun masjid di atas kubur, seperti hadis ini. Dan beliau berdoa kepada Allah sebelum meninggalnya, Allahumma la taj'al qabri 'idan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku ini tempat ibadah. Orang datang ke situ tiap tanggal sekian diperingati, doa di situ, ibadah, minta-minta dan seterusnya, sholat, baca Quran. Rasulullah berlindung diri kepada Allah, minta agar tidak jadikan kuburan beliau seperti itu, karena itu menyalahi syariat Allah. Ini yang kedua. Dan ini meluruskan riwayat lemah atau bahkan palsu yang menyatakan ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara kuburku dan mimbarku raudhah dari riyadil jannah. Raudhah itu taman dari taman-taman surga. Raudhah ma'ruf di Masjid Nabawi, tempat yang namanya raudhah. Yang pernah ke sana tahu insyaallah. Karpetnya pun dibedakan, karpet Masjid Nabawi semuanya merah. Kecuali wilayah raudhah karpetnya putih hijau. Al-syahid bahwa lafaz ini antara kuburku dan mimbarku raudhah dari Riyadhul Jannah, taman dari taman surga, itu enggak benar. Lafaz seperti ini diingkari oleh para ulama hadis. Yang benar ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Karena itu rumah Rasul, bukan kubur. Ketika Rasul sampaikan itu. Baik. Yang ketiga, para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka para sahabat yang mulia, ketika pegang khilafah tidak satu pun memasukkan kuburan Rasul ke area masjid, karena mereka tahu itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Mereka orang yang sangat menjaga ajaran Rasulullah SAW. Perintah mereka amalkan, larangan betul-betul mereka jauhi. Tidak satu pun sahabat melakukan. Di zaman Abu Bakar, Siddiq, Umar, Khattab, Utsman, bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan sebentar, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada yang memasukkan kuburan ke dalam masjid. Nanti setelah khilafah Umayyah, Marwan lalu ganti Abdul Malik bin Marwan, di zaman Walid bin Abdul Malik, dia ingin memperluas Masjid Nabawi, Masjid Rasul. Ketika diperluas, dia rangkul kuburan Rasul SAW sekalian dimasukkan ke dalam masjid, sehingga dia di dalam area masjid semenjak zaman itu sampai detik ini, dari zaman Walid bin Abdul Malik. Bukan sahabat, bukan sahabat Rasulullah SAW. dan bukan orang alim. Khalifah, ya tokoh pemerintahan, pemimpin, bukan alim yang ngerti ilmu agama, ngerti syariat, bukan. Rahimahullah, wa barallahu lahu. Jelas itu menyalahi sunnah Rasul Zazalar. Tapi ya permasalahannya, untuk kaum muslimin yang ingin sholat di situ, apakah kemudian dikatakan tidak sah sholatnya dan dilarang karena ada kuburan di situ? Jawab ulama, tidak. Karena yang pertama, Rasul telah mengatakan sholat di masjid beliau 1000 kali lipat lebih baik daripada masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Kalau sholat di Masjid Nabawi lebih afdal 1000 kali dari masjid-masjid lain. Dan ketika Rasul katakan itu, tidak ada kuburan di masjid beliau. Tadi kejadiannya belakangan hari. Maka apa kemudian keutamaan ini hilang sia-sia, terhapus karena ada kuburan? Tidak. Keutamaan berlaku sampai hari kiamat, 1000 kali lebih afdal itu daripada yang lain. Yang kedua, bahwa sholat di situ orang menginginkan fadilah dan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulnya SAW, bukan karena ada kuburan Rasulullah SAW di situ. Bukan karena ada kuburan Rasul, tapi karena keutamaan 1000 kali lipat kita ingin dapat fadilahnya seperti yang Rasulullah janjikan sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bahwa itu membedakan dari masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid lain yang ada kuburannya di situ, apa keutamaan masjid itu? Enggak ada keutamaan khusus. Seperti Rasul katakan 1000 kali lipat lebih afdal dari masjid lain, enggak ada. Dia sama seperti masjid yang lain, cuma menjadi terlarang salat di situ karena ada kuburnya. Pertanyaannya, kenapa kemudian tidak dikeluarkan saja kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari masjid beliau? Dan itu perkara besar, karena haramain, dua haram ini, haram Mekah, haram Madinah, bukan hanya milik pemerintahan, milik umat Islam seluruh dunia. Bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya dibongkar, dikeluarkan, wah, geger demah betul dunia. Wah, akan kacau, kakaruan kita, keadaan tak apa yang terjadi. Hasil menjaga fitnah dan tidak diinginkannya kejelekan-kejelekan yang akan terjadi, maka ulama memfatwakan biarkan seperti itu. Yang jelas kita tidak membenarkan itu, tapi itu di luar kekuasaan kita. Dan Rasul pun tidak mengizinkan itu sallallahu alaihi wasallam, tapi masjid tetaplah masjid Rasul sallallahu, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya. Nah, Allah taala alam. Kalau kita insyaallah kita berdoa sallallahu alaihi wasallam.